Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fiddin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah bersama-sama mengisi waktu maghrib sampai isya ini di malam purnama bulan Sya'ban dengan sholat maghrib berjamaah, isya berjamaah, kemudian ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, kemudian sholat sunnah awabin 6 rakaat yang pahalanya lebih dari 12 tahun ibadah. Kemudian kita baca surat Yasin berjamaah. Kemudian kita berdoa juga berjamaah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penghapus dosa-dosa kita selama setahun yang lalu. Amin Allahumma. Amin. InsyaAllah. Karena gak mungkin Nabi keliru. Nabi sudah bilang itu dosamu sebanyak jumlah bulu kambing yang ada di suku Kaleb. Suku Kaleb itu suku peternak kambing. Walaupun kamu punya dosa sebanyak itu, semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dosa kita tidak sampai sebanyak satu ekor kambing bulu. Ya, bulu seekor kambing itu kalau dihitung kan banyaknya luar biasa. Saya yakin jenengan sama saya setahun dosanya gak sebanyak itu kok. Akeh sih akeh, banyak-banyak gitu ya. Tapi gak sebanyak itu insya Allah. Malam hari ini diyakini kalau kita sudah bersih. Ya, sudah bersih. Selanjutnya tergantung pribadi masing-masing. Mau dijaga tetap bersih atau mau dikotori lagi. Ramadan kurang lebih ada tinggal 15 hari. Artinya kalau 14-15 hari ini kita istiqomah jaga betul, maka masuk Ramadan bisa panennya itu dirasakan. Karena Ramadan itu bulan panen amal. Bulan panen amal. Maksudnya panen amal bagaimana? Setahun kita sholat. Setahun kita baca Al-Quran. Setahun kita zikir. Nah nanti di Ramadan kalau kita sholat, nikmatnya sholat kita setahun itu di Ramadan bisa kita rasakan benar itu. Nikmatnya sholat selama satu tahun ini sunnah atau apapun, nanti kalau kita Ramadan sholat bisa merasakan nikmatnya sholat. Baca Al-Quran bisa merasakan nikmatnya baca Al-Quran. Nah kalau ternyata Ramadan kok gak bisa ngerasakan, rasanya biasa-biasa saja, berarti setahun ini kita belum nandur. Makanya Ramadan tidak panen, baru mulai nandur nanem. Masa orang nanem langsung bisa merasakan kan? Belum ya. Belum bisa merasakan. Alhamdulillah saya senang dikasih Allah nikmat bisa zikir malam hari ini, apalagi dikasih nikmat sama Allah tamu sebanyak ini. Nah ini keuntungan buat saya. Anda itu tidak seberuntung saya malam hari ini. Ya sombong dikit gak apa-apa kan. Tamu datang dengan rezekinya sendiri, pulang bawa dosanya yang punya rumah. Nah kebetulan Anda semua tamu saya, berarti dosa saya Anda bawa pulang. Terima kasih. Alhamdulillah. Makanya kalau kedatangan tamu itu yang senang, ya jangan suntuk. Mohon maaf pelayanan belum bisa maksimal, tapi ya mudah-mudahan semakin hari bisa semakin baik. Saya cuma mau ngajar malam hari ini satu saja, enggak panjang. Semalam kan juga sudah ya, enggak panjang. Tapi insya Allah barokah, karena nanti saya jam 10 insya Allah harus ceramah di Ngawi. Ya, besok subuh saya harus berangkat ke Wonosobo. Insya Allah, jam 11 siang saya ceramah di Wonosobo. Kemudian malamnya, ya, saya ceramah di Karanganyar. Karanganyar dekat Solo, jadi bisa jenengan bayangkan nih, besoknya enggak usah dibahas. Nanti kalau dibahas repot ya, enggak usah dibahas. Artinya mohon maaf kalau nanti kajiannya enggak lama. Karena memang malam ini bukan malam kajian, tapi malam zikir. Ya kita awali dari bab yang paling mendasar. innamal a'malu binniat wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua amal kebajikan. Hadis ini untuk amal kebajikan. Semua amal kebajikan itu bergantung dari niatnya. Bergantung apanya? Dapat pahala besar atau kecil tergantung niatnya. Tidak diberi pahala juga bergantung niatnya. Menjadi dosa juga bergantung niatnya. Amal kebajikan. Tapi kalau maksiat tidak bisa bergantung niat. Niat saya baik kok. Tidak bisa. Jadi kalau maksiat mau niatnya baik, niatnya buruk, maksiat tetap maksiat. Tapi kalau kebaikan niatnya baik, semakin banyak niatnya, semakin besar pahalanya. Semakin banyak niatnya, semakin barokah amalnya. Nah, orang-orang soleh dari zaman ke zaman, mereka amal apapun diniati yang baik. Amalnya apapun diniati yang baik. Contoh, senyum. Senyum ini kan sedekah, betul ya? Ya, itu syariatnya. Senyum adalah sedekah. Tapi tambah niat lagi, saya pengen nyenengkan hati orang yang saya senyumi. Siapa tahu dia sudah mau bunuh diri, gak jadi gara-gara saya. Ya, siapa tahu dia lagi bingung, kena senyum saya, akhirnya hilang bingungnya. Pokoknya niat pengen menyenangkan hati. Jangan saya mau sedekah senyum gitu aja gitu ya. Nah, sedekah senyum itu kan artinya banyak. Idkhalus surur, nyenangkan. Dengan wajah tersenyum, saya enggak pengen merusak suasana hati orang yang lagi bahagia. Ada orang itu enggak suntuk. Ada orang itu tidak sedih. Ada orang itu bahagianya luar biasa. Lah kebetulan kita enggak senyum, kita cemberut, lihat wajah kita, hilang untuk kebahagiaannya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita jadi manusia yang seperti itu. Kita harus berupaya menjadi manusia yang kalau kita itu dilihat oleh orang lain, yang suntuk hilang suntuknya, yang bahagia tambah bahagianya. Sampai di sini paham? Nah, ini tentang niat. Saya mau cerita dikit. Ini ada kisah dua orang di tembok di pinggir jalan, tempat perberhentian atau istirahat gitu ya. Para musafir itu ada tembok. Satu orang itu masang paku di situ, di tembok itu maku dia. Pakunya besar dia dipasang. Selang beberapa waktu ada orang yang lihat pakunya dicopot. Pakunya dicopot. Maka ada orang soleh lihat, orang soleh juga lihat nanya pada keduanya. Kamu tadi kok masang paku di tembok, kenapa? Jawabannya, biar musafir yang istirahat di sini kalau mau naruh tasnya mudah. Kalau mau naruh tasnya mudah. Kalau dia lagi copot baju, dia mau wudu gitu, naruh bajunya juga mudah. Artinya barang-barangnya kalau mau dicentelkan di sini mudah. Oh, begitu. Iya. Nah, yang satu diparani, dihampiri. Kamu tadi kok ada paku di tembok, kamu cabut kenapa? Saya khawatir kalau ada orang tunanetra yang lewat, ya, enggak tahu ada paku, nanti kena matanya atau kena kepalanya, kasihan. Ya, kena kepalanya atau kena matanya kasihan. Saya mau nanya, ini dua-dua benar atau dua-dua salah? Dua-dua benar dan dua-dua baik. Karena ini bukan perbuatan yang haram, bukan perbuatan yang haram. Masing-masing punya niat, cuman dari dua orang ini yang pahalanya yang lebih besar yang mana? Nah, ini yang tahu, yang nyantri suka pengajian paham. Tapi kalau yang asal kira-kira enggak paham, berarti bejo itu ya. Kira-kira yang pertama, yang satu kira-kira yang kedua. Memang jawabannya di antara satu sama dua. Yang mana yang besar pahalanya? Coba yang punya pendapat pertama angkat tangan. Oh ya. Yang punya pendapat yang kedua angkat tangan. Yang gak punya pendapat, gak usah angkat tangan. Menurut para ulama, yang nyabut itu pahalanya yang lebih besar. Kenapa? Karena menghindarkan bencana itu lebih diutamakan daripada mendatangkan manfaat. Ya, walaupun itu bermanfaat, tapi itu berbahaya. Itu berbahaya. Jadi menyingkirkannya itu pahalanya lebih besar. Nah, ini taunya dengan ilmu. Kalau kita ngaji terus nanti kita paham. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, nah orang-orang soleh dulu tuh begitu. Jadi masang paku aja ada niatnya, nyabut juga ada niatnya. Semua pakai niat. Kalau kita hidup ini kelihatannya persis sama kambing. Gak ada kambing pakai niat gitu ya. Ada gak? Nawaitu tidur. Gak ada. Kambing tuh mau tidur ya tinggal. Sudah di mana tempatnya dia tidur. Betul kan? Tapi kalau kita mau tidur diajari sama Nabi. Kamu tidur untuk apa? Ada niatnya. Saya tidur niat biar nanti badan saya bisa bangun di malam hari bisa segar. Saya tidur niat untuk menjaga kesehatan sehingga saya bisa terus to'at. Saya tidur niat. Karena niatnya benar, maka proses tidurnya ya benar. Wudhu, zikir, doa gitu kan. Nah tapi karena kita gak benar niat tidurnya, prosesnya ya mirip kambing. Begitu ngantuk langsung ke kasur mak blek ya. Doa juga hilang, betul ibu-ibu? Nah, ngaku ibu-ibu itu. Ya. Niat ini penting. Nah, orang dulu pasang niat yang baik. Nah, sekarang saya mau nanya boleh enggak? Sepele sederhana. Jenengan cari duit niatnya buat apa? Halo. Cari uang buat apa niatnya? Hah? Cari harta? Bayar utang? Ya, cari uang untuk bayar hutang. Dapat uang tapi hutang tidak di. Siapa itu? Alasannya uangnya belum cukup. Nunggu cukup kapan bayar? Bayar enggak harus nunggu cukup. Niat itu definisinya seiring dengan perbuatan. Jadi kalau tidak segera ditindaklanjuti dengan perbuatan, namanya bukan niat, namanya angan-angan. Saya nanti kalau tanah saya laku, saya mau nyumbang buat Majelis Ar-Raudhah. Ah, ini angan-angan ini. Ini angan-angan. Mau nyumbang kok nunggu tanah laku. Loh, saya enggak punya duit. Bohong. Tuh di kantong ada 5.000 rupiah. 100 rupiah itu sudah nyumbang. Paham kan? Maksud saya yang besar. Besar tuh dimulai dari kecil. Besar dimulai dari kecil. Saya nanti kalau naik pangkat di perusahaan, saya akan umrohkan bapak saya. Angan-angan itu. Itu angan-angan. Mau umrohkan bapak enggak nunggu naik pangkat. Artinya apa? Duit kamu ada berapa? Segera kamu niatkan untuk umroh. Caranya bagaimana? Tabungan umroh di rumah, enggak usah di bank. Ya, beli di alun-alun tuh banyak tuh celengan gajah atau macan tuh. Beli celengan di amplopi gitu. Ini untuk umrohkan bapak saya, umrohkan ibu saya. Walaupun isinya cuma 50.000 rupiah. Karena namanya niat itu muktarinun bifi'alih. Seiring dengan amal. Kalau enggak ditindaklanjuti amal, makanya bukan niat. Dan prinsip ini yang dipakai oleh orang-orang sukses di dunia. Orang-orang sukses di dunia itu yang miliar-miliaran tuh ya, atau hartanya triliunan tuh, duitnya banyak. Mereka bisa jadi orang sukses karena mereka enggak pernah nunda-nunda keinginannya. Niatnya tuh enggak pernah ditunda-tunda, langsung diwujudkan meskipun tahapannya mungkin baru tahapan awal. Contoh, boleh. Pengen beli rumah. Niat saya nanti tahun depan beli rumah. Iya, tahun depan beli rumah. Duit belum ada. Jangan cuma pengen, terus bagaimana? Segera cari, keluar besoknya keluar dari rumah, cari kira-kira rumah yang mau dijual yang mana. Ya, enggak punya duit kok cari-cari. Loh, memang duit belum punya, tapi niat sudah punya. Ya, Anda punya duit kalau enggak nyari ya enggak bisa beli. Betul. Ya, nyari itu bagian daripada upaya membeli. Saya ditanya sama satu orang, Habib, saya ini mau beli mobil, tapi kok enggak bisa-bisa, kenapa? Lah kenapa? Duit saya belum ngumpul, kesuwen. Terus mau beli mobil pergi ke showroom dulu. Lah duitnya belum ada kok, Habib. Ya pergi dulu ke showroom. Tunjukkan kesungguhanmu sama Allah. Ya Allah, saya pengen beli mobil, berangkat ke showroom. Padahal modal 50.000 rupiah. Enggak apa-apa, gila dikit. 50.000 rupiah. Pergi ke showroom, pasti disambut sama salesnya. Gimana pak? Saya mau lihat-lihat. Gayanya gaya orang punya duit gitu loh, walaupun gak punya. Ya, kan gak tahu kan ya. Bapak ini ya, dan jangan kasih nomor telepon Anda. Kenapa? Pasti ditipuni terus, kesel. Kalau mau kerjain kasih nomor teleponnya temennya gitu. Tapi jangan nomor telepon saya ini. Nanti kita ditelponi terus ya. Ini berapa harganya ini? Minta brosur aja, minta bro. Brosur. Harganya sekian, kayak sekian, harga sekian. Kita bawa pulang. Sama juga kalau rumah, properti. Sudah cari, oh di sana sekian, oh di sana sekian. Kumpulkan sampai rumah bahas itu. Sama anak, misalnya anak. Papa pengen beli mobil ini, doain ya. Duitnya ada? Belum, belum. Udah ini lagi upaya, pamilih dulu. Doain ya. Emang harus gitu prosesnya. Itu namanya niat. Nah, terus ditanya, buat apa Pak beli mobil? Oh iya, nanti kalau ke Solo ikut pengajian di tempatnya Habib Syekh, Habib Novel, ke Masjid Riyad, Masjid Jami Asgaf, itu enak. Bisa sewaktu-waktu berangkat, enggak usah nunggu orang lain. Kalau selama ini kan nunut kan enggak enak. Mesti pengen duduk udah diajak pulang sama yang ditunuti, enggak enak, pengen sendiri. Itu belum dapat mobil, pahalanya udah dapat. Itu namanya niat. Tapi kalau cuman gini, nanti saya kalau punya duit, saya mau beli mobil. Mobilnya buat pengajian. Sepuroni pun engkang kata, itu bukan niat ngelamun. Paham ya? Jadi niat harus diikuti segera dengan tindakan. Nah termasuk diantaranya, kita ini sekarang niat. Nanti Ramadan mau memperbanyak ibadah, sholat. Ramadan memperbanyak baca Al-Quran. Ramadan. Ya mulai sekarang ini diwujudkan, jangan nunggu Ramadan. Termasuk syarat utama orang yang berniat, ya syarat utama yang berniat, dia itu harus jelas apa yang akan dia kerjakan. Yang mau dikerjakan itu harus jelas. Contoh. Saya mau sedekah untuk paman saya. Ya, sedekah untuk paman saya. Yang cetho, paman yang mana? Paman A, jumlahnya berapa? Jumlahnya sekian. Yang sudah ada berapa? Yang sudah ada berapa? Adanya sekian, langsung alokasikan. Ambil amplop, tulisi paman A sekian. Plung, baru ada 1.000 rupiah. Paham ya? Ini nanti karena kita niatnya sungguh-sungguh dan jelas. Jelas, maka nanti itu nyedot rezeki itu. Akan terisi dengan sendirinya. Lah selama ini kan tidak. Banyak orang begini, ini contoh anak-anak muda ya, bab jodoh. Habib, Yai, doakan saya bisa segera menikah. Oh ya. Terus calonnya sudah ada? Belum. Doakan segera menikah, calonnya belum ada. Ini enggak jelas. Lah harus jelas. Saya pengen menikah. Segera itu ya sekarang. Segera itu bulan depan gitu kan? Maka buat kepastian. Ya Allah, saya mau menikah akhir 2016. Bulannya dibuat, tanggalnya dibuat, harinya dibuat. Kalau perlu langsung buat pre-weddingnya seorang diri. Kemudian calonnya tanya ya, berbahagia, kami yang berbahagia, pasang di kamar, gila dikit gak apa-apa orang lihat. Ini namanya niat. Kalau ya segera, lah segera kapan? Ya pokoknya segera, itu gak jelas. Jadi harus diperjelas, apapun itu, pengen kita apa, diperjelas. Mau umroh kapan, diperjelas. Ya, kalau ada kesungguhan gitu dalam berniat, innamal a'malu binniat. Perbuatan ini tergantung niatnya. Kalau niatnya kuat, nanti ya perbuatannya cepat terwujud dengan kuat. Contoh. Boleh ngasih contoh? Ya ini akhiron, jamnya udah 8:15. Kalau pengen tahajud, sudah pernah pengen tahajud? Pengen. Pernah kan? Pernah. Itu niat atau ngelamun? Angan-angan. Kalau pengen mau tidur itu ya minta, ya Allah bangunkan saya jam sekian. Jangan, ya Allah bangunkan saya terserah kamu pokoknya bangun. Bangunnya siang, kacau kan ya. Kalau Imam Ghazali ngajari Allahumma aqidhni fi ahabbis sa'at ilaik di Ihya Ulumuddin begitu. Ya Allah, bangunkan aku di jam yang paling kamu sukai. Malam ini bangunkan aku untuk tahajud di jam yang paling kamu sukai, waktu yang paling kamu sukai. Ya Allah, bangunkan aku jam 3. Ya Allah, bangunkan aku jam 2:30. Sungguh-sungguh mintanya, tidurlah. Mesti bangun. Ya, mesti bangun. Cuman setelah bangun, niatnya harus kuat. Niatnya gak kuat bangun, alhamdulillah 2:30. Oke, subuh masih panjang. Plek. Kacau itu. Muktarinan bifi'li, begitu niat tahajud itu melek, ya bangun, ya wudhu, sholat 2 rakaat dulu. Ya, atau wudhu, sudah wudhu, itu namanya sudah niat. 2 rakaat, pengen istirahat, mau lanjut, kok ketiduran, nah itu dapat pahalanya banyak. Modal 2 rakaat, pahala ribuan rakaat, keren gitu. Tapi jangan direkayasa loh ya. Saya mau 2 rakaat, terus mau berbaring sebentar, mudah-mudahan tertidur. Nah ini kurang ajar ini. Ini namanya bukan apa namanya niat ya, tapi merekayasa nih niat. Oh, merekayasa kok hubungannya sama Allah Taala kan, ya nekatnya luar biasa. Nah, pondasinya semua niat, dan niat yang paling penting. Jangan pernah punya niat jadi orang jelek, selesai. Niatlah jadi orang baik, walaupun nyatanya modelnya kita masih begini, ya kan? Jeleknya masih banyak. Tapi segera niat jadi orang baik. Tapi saya masih jelek. Lah ya jadi orang baik. Caranya bagaimana? Segera amal. Itu namanya niat. Bisanya seberapa? Contoh, masih ingat cerita pimpinan perampok itu yang dititipin emas 1 bongkah gitu kan ya. Kemudian setelah di hutan ternyata kawanan perampok itu merampok kelompoknya orang yang titip tadi. Semuanya dirampok. Setelah berapa hari lewat situ lagi, yang udah titip kan selamat itu ya, hartanya tidak terampok. Ternyata yang dititipi justru pimpinan perampok. Ketika ngembalik ngambil titipannya, pimpinan perampok tadi serahkan dan dilihat bungkusannya masih utuh, nggak dibuka. Maka nanya ini orang tadi, bapak ini kan pimpinan perampok, ini saya titipin emas loh nih pak, ini emas saya bungkus ini emas. Kok bapak gak ambil, bapak gak periksa? Jawabannya sederhana. Emangnya perampok gak boleh punya sifat amanah? Kenal deh lu. Emangnya perampok tidak boleh punya sifat amanah? Jelek-jelek begini, saya kok dititipin masih punya sifat amanah. Saya pengen jadi orang baik. Siapa tahu ini jalan saya jadi orang baik. Ya. Selesai itu. Pada gitaran, mabuk-mabukan, dia enggak. Bahkan sholat sunnah. Selesai nanya lagi, kenapa kamu kok enggak ikut mabuk, enggak ikut makan? Ini kan hari Senin, saya puasa Senin. Nah tadi kamu ngapain? Sholat duha. Kamu ini mimpin perampok kok begini? Emangnya pimpinan perampok enggak boleh sholat duha? Emangnya pimpinan perampok tidak boleh puasa Senin ke Kamis? Saya punya niat, saya ingin jadi orang baik, tapi hawa nafsu saya ini masih kuat. Maka saya butuh pertolongan Allah. Makanya saya seperti ini, berjalan ke arah kebaikan. Ini namanya niat. Yang begini niat. Lah kalau kita enggak, saya itu ya udah ingin jadi orang baik, tapi belum bisa. Cuman pengajian enggak pernah datang. Sholat enggak dijalankan. Ya, zikir enggak dilakoni. Kalau kita pengen jadi orang baik, niat ya harus ada amalan kebajikan yang kita istiqomahkan, walaupun seburuk apapun diri kita. Istiqomahkan. Masih ingat tuh kisah yang pernah disampaikan Habib Syekh di majelisnya waktu saya datang itu. Itu ada satu orang pemabuk kelas berat. Pemabuk kelas berat. Ternyata ketika meninggalnya husnul khotimah, kemudian yang nyolatkan jenazahnya itu ulama besar, wali besar atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Diselidiki amalnya apa? Ternyata dia itu mabuk, tapi kalau subuh bangun. Keren ya. Kita yang gak mabuk, subuh hilang. Dia mabuk, tapi kalau subuh bangun, mandi seger, berangkat ke masjid, sholat subuh berjamaah. Jadi istiqomah. Yang lain gak cetol, sholat yang lain gak jelas, tapi subuhnya jelas ini. Terus di rumahnya tidak pernah luput dari 3 anak yatim. Dia ambil, bukan di panti asuhan loh. Kalau anak yatim, ini banyak orang sekarang bantu anak yatim di panti asuhan. Ah, itu mudah. Ya. Ana waqafil yatim kahatain. Sabda Nabi itu bukan ngasih makan anak yatim, yang benar. Maka diperhatikan sabdanya Rasulullah SAW. Ana waqafil yatim kahatain. Aku dengan orang yang merawat anak yatim, mendidik anak yatim, mengasuh anak yatim seperti 2 jari ini. Artinya mendidik, mengasuh, merawat, ya anak itu ditaruh di rumahnya, disekolahkan, dikasih makan, disayangi, dipernahkan, diwongke. Itu kalau sampai dewasa, sampai balik, sanggup seperti itu, maka yang seperti itu jejer dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau kita ndak ulang tahun anak yatim dipanggil, itu kurang ajar sini. Ulang tahun anak yatim dipanggil, kemudian duduk ya, kasih makan, doakan saya, diperlakukan seperti orang tidak mampu. Lain halnya kalau kita datang ke panti asuhan, ulang tahun ke panti asuhan, kita yang butuh doanya, kita yang berpenampilan seperti orang yang tidak mampu mengharapkan doanya. Ini enggak, kadang anak-anak itu dikumpulkan, kesannya anak-anak ini yang butuh, kemudian suruh ngambil amplop satu-satu. Ini Masya Allah, dari kecil diperlakukan untuk ngatung, untuk minta, seperti orang yang miskin. Memang sepintas tampaknya niatnya baik, tapi caranya caranya salah, caranya enggak pas, caranya tidak pas. Nah ini pemabuk tadi, dia di rumahnya selalu memelihara 3 anak yatim, enggak gampang loh. Anak yatim tuh rata-rata tingkahnya ya begitulah. Betul tak betul? Pinter-pinter, bukan nakal. Pinter-pinter, tingkahnya luar biasa. Karena gak ada ayah atau gak ada ibu, sosok itu gak ada. Jadi dia cari perhatian. Nah itu kalau di rumah Anda, di rumah saya, di rumah kita ada anak yatim 3 gitu. Kita betul jaga, pelihara. Wah itu luar biasa. Lah pemabuk itu begitu. Dia jaga 3 anak yatim. Walaupun dia rusak, mabuknya luar biasa. Subuh selalu berjamaah. Anak yatim 3 di rumahnya selalu dimuliakan. Itu yang saya ingat ada 2 hal itu. Ada 3 amalnya yang istiqomah. Hasilnya husnul khotimah. Nah itu yang namanya niat. Jadi niat itu seiring dengan perbuatan. Jangan cuma ngomong, saya pengin, saya pengin, saya pengin. Itulah dalam hadis yang disebut al-amani atau angan-angan. Coro jani pun ngelamun, lamu. Nan, bukan niat. Ini terakhir, gak habis-habis ya. Terakhir terus. Ini kalau kelihatannya belum ada yang kode, ini nasinya sudah siap belum gitu loh ya. Kalau sudah siap, oh saya akhiri. Sudah siap nasinya teman-teman? Sudah? Nah, kasih tahu dong. Bercanda ya. Ya, terakhir ya. Terakhir. Nanti kalau ada teman Anda mengatakan begini, nanti kalau saya dapat rezeki, kamu saya traktir. Ya, nah kamu bilang, ngelamun, ngelamun. Ngelamun, kesuwen. Ngenteni untuk rezeki, kesuwen. Saya iki wae tak jajak no awakmu iki lho. Wah, tiwas ngenteni, tiwas nunggu. Jadi jangan termakan sama janji-janji. Nanti kalau nanti jauh. Nah sekarang saya akan tunjukkan, apa yang dilakukan oleh Majelis Ar-Raudhah. Kita-kita semua ini ya. Perhatikan. Masih ingat 2 tahun yang lalu? Ya. Pertama kali kita sholat Nisfu Sya'ban di majelis ini masih ingat? Ya. Bentuknya apa ini? Tanah lah. Apa? Saya dianggap setengah gila. Bip, ini pabrik mau dirobohkan. Iya robohkan. Nah, kenapa? Mau saya buat pengajian. Saya beli untuk majelis. Jadi yang mau saya robohkan buat majelis. Lebih nanti kalau hujan gimana? Enggak ada hujannya. Nah kalau terus kalau hujan, ya yes, biarin hujan. Ya, hujan mengungsi di depan, gitu kan ya. Yang penting pokoknya gelar buat majelis. Robohkan semua, ratakan tanah, pakai apa namanya tikar, pengajian, ya kan? Pengajian dalam kondisi yang terbuka. Sholat Nisfu Sya'ban ya terbuka. Tidak nunggu ada bangunan dulu. Itu namanya niat. Itu namanya niat. Apa yang dimiliki langsung dikerjakan. Langsung dikerjakan. Tidak nunggu. Nanti kalau sudah jadi 3 lantai. Ya, sudah ada granitnya. Sudah ada karpetnya yang bagus. Soundnya bagus. Ya, nanti baru kita sholat Nisfu Sya'ban. Wah. Itu ngelamun. Itulah lamun. Kalau niat apa yang ada langsung dipakai. Apa yang ada langsung dipakai ya sesuai dengan niatnya. Makanya saya katakan, kalau ada orang mengatakan nanti kalau saya dapat rezeki kamu mau saya traktir, ini enggak beres. Saya pengen traktir kamu sekarang. Nanti kalau ada rezeki, traktirnya lebih besar lah lagi. Yuk sekarang ke warung depan, Mamang itu. Kenapa? Murah itu nasi bungkus, 1.500 atau 1.000 rupiah. 3 nasi bungkus udah kenyang, plus teh panas, Masya Allah. Tetangga saya itu kan di depan. Loh, saya senang promosikan tetangga saya kan. Pahala kan berlipat kan, berlipat ganda. Nah ini dengan uang 10 ribu bisa traktir teman kamu di tempat yang gak harus mahal. Mahal ngapain nunggu punya duit gitu. Jadi kalau nunggu punya itu palsu. Di Jakarta itu ada satu Habib bagus. Saya enggak sebutkan namanya. Di Jakarta ada satu Habib yang kalau dimintain doa sama orang, Habib tolong doakan tanah saya laku. Habib tolong doakan mobil saya laku. Langsung sama beliau ditanya, ini mobil dijual berapa? Sekian. Oke. 10%-nya sekian. Misal dijual 100 juta gitu ya. 10%-nya berarti 10 juta. Berarti 2,5%-nya 2,5 juta. Ini yang 2,5 juta bawa sini. Kamu cari uang 2,5 juta ya. Ya, serahkan sama saya. Nanti mau saya serahkan ke Fulan, kamu yang serahkan sendiri. Ya, kamu serahkan sendiri. Siapa Fulan? Itu saya lihat kok paman kamu ada yang butuh duit tuh. Serahkan ke paman kamu. Jangan nunggu tanahnya laku, jangan nunggu mobilnya laku. Kamu cari niat sama Allah, ya Allah, 10%-nya apa 2,5%-nya saya sedekahkan untuk paman saya. Kamu sedekahnya sekarang, enggak nunggu nanti kalau laku. Metodenya begitu dan subhanallah ya, semua yang ngikutin metode ini jual apapun laku. Makanya Bapak kalau mau jual dirinya metodenya begitu. Guyon-guyon ya. Ini kan sering nih ya. Nanti kalau sawah saya laku, saya mau begini. Kalau tanah saya laku, saya mau begini. Ini enggak beres ini niatnya ini. Kalau memang betul-betul ya, betul-betul apa yang dimiliki diusahakan untuk disedekahkan untuk pamannya, untuk bibinya. Enggak usah nunggu laku. Kalau laku nanti lebih lah lagi. Justru yang bagus udah diambil 2,5%, belum laku udah diambil 2,5%, niat sedekah bukan zakat ya. Niat sedekah ini untuk sedekah tanah saya untuk Fulan. Nanti kalau laku nambah lagi dia. Oh, ini orangnya luar biasa. Sampai di sini jelas? Dah. Majelis Ar-Raudhah enggak ada libur. Jumat depan pengajian seperti biasa. Ramadan tetap pengajian tapi tarawih dulu. Ya, setelah tarawih ada pengajian. Setiap malam Ramadan saya buat pengajian judulnya Secangkir Kopi Hikmah. Nah, di situ ada kopi, ada majelis. Dan insyaallah ada kacang hijau, nanti juga ada santapan. Tergantung tim dapur. Kalau kuat ya tiap hari, enggak kuat ya entah berapa hari sekali makannya. Kan begitu ya. Tapi saya yakin insyaallah tiap hari kita bisa makan ala kadarnya. Yang jelas itu menu wajib Ar-Raudhah kalau Ramadan malam habis sholat raweh ya. Satu kopi, yang kedua kacang hijau. Oh, kacang hijaunya spesial, enak itu. Itu keluarnya kalau Ramadan. Mau ngincipi sebelum Ramadan? Nah, nanya ini, ibu-ibu mau ngincipi sebelum Ramadan? Mau. Ya, Jumat depan saya suguhi kacang hijau. Mau? Ya, nanti kalau cocok ya jenengan tinggal buat Ramadan kirim kacang hijau ke Raudhah. Canda. Makasih banyak. Mohon maaf. Tadi sudah kita doa bersama, sudah cukup doanya. Saya mau berangkat ke Pangawi ya. Silahkan jenengan jangan pergi, makan dulu, udah dimasakkan gitu ya. Seperti semalam insyaallah barokah manfaat. Satu untuk 4 orang. Ya, satu untuk 4 orang. Nanti kalau masih sisa silahkan nambah. Silahkan nambah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang butuh apa namanya wajah untuk menyenangkan tikus ada di depan. Ya, ada di depan. Makasih banyak. Wallahu a'lam. Sebentar.